وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik. Masih di bab qaulillahi taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu di bab tawakal. Halaman 299. Itu pada ayat yang baru. Ya, wa qaulillahi taala dan firman Allah taala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Wa 'ala rabbihim, bagi teman-teman yang belajar ilmu nahwu, jar majrur 'ala rabbihim itu muta'alliq dengan amil. Mana amilnya? Muta'allaqnya yang di, ya, yang ditakhirkannya itu yatawakkalun. Ya, normalnya kalau normal, wa yatawakkaluna 'ala rabbihim, begitu normalnya. Namun Allah menghendaki di sini ada tujuan, yaitu apa tujuannya? Itu al-hasr. Apa itu al-hasr? Pembatasan. Maka maknanya adalah hanya kepada Allah kalian bertawakal, tidak kepada yang lain. Hanya kepada Allah kalian bertawakal, tidak kepada yang lain. Yang tawakal adalah ibadah al-qalbiyah. Al-ibadah al-qalbiyah. Ya. Tawakal, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Imam Nawawi rahimahullah taala di Syarah Sahih Muslim, mengutip pendapat Abdul Qasim Al-Qusairi, ya, anna tawakkula mahaluhu al-qalbu. Yang namanya tawakkul, tawakkal tempatnya itu di qalbu. Ya, tempatnya itu di qalbu. 6. Hakikat dari tawakkal itu ada dua. Yang pertama, tafwidul amri ilallah, yaitu menyerahkan urusan kita kepada Allah dengan disertai melakukan sebab. Misal kita mau sembuh karena ditimpa penyakit, ya, maka kita bertawakal kepada Allah untuk menggapai kesembuhan dengan mengkonsumsi obat. Perhatikan, yang namanya tawakal harus disertai sebab. Karena kalau bersandar hanya kepada Allah, tidak melakukan sebab, itu celaan terhadap syariat. Tapi kalau hanya melakukan sebab dan bersandar kepada sebab, tidak bersandar, tidak bertawakal pada Allah, itu syirik kepada Allah. Nah, tawakal yang pertama, tafwidul amr ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah setelah melakukan sebab, atau pasca bertawakal melakukan sebab sebelumnya. Nah, yang kedua, ada muru'yati sabab ba'da amalihi, tidak menoleh, tidak melihat kepada sebab setelah kita lakukan sebab tersebut. Paham gak sih? Misal seorang mau rezeki, dia dagang ini sebab. Setelah dia dagang atau sebelum dia dagang, dia bertawakal. Tawakalnya gimana? Dia serahkan urusan dia kepada Allah, dia melakukan sebab, yaitu dagang. Yang kedua, ada muru'yati sabab ba'da amalihi, dia tidak menoleh melihat kepada sebab setelah dia lakukan sebab. Artinya ketika dia dagang, dia tidak melihat kepada bentuk dagangan inilah yang akan memberikan dia rezeki atau bukan. Dia hanya menjalankan sebab. Setelah dapat rezeki, ada hasil, dia tahu ini adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebab. Namun wajib melakukan sebab. Baik, barakallahu fikum. Nah, dua hal ini adalah amalan qalbu. Ya, dua hal ini amalan kolbu, amalan hati. Seorang mukmin jika dia melakukan sebab, ya, yang melakukan sebab itu adalah bagian dari, ya, hakikat tawakal, maka dia tidak menoleh kepada sebab tadi, karena dia tahu ini adalah sebab yang tidak bisa menghasilkan, mewujudkan apa yang dia inginkan. Ya, saya dipahami kan? Sebab itu nggak bisa menghasilkan, dia hanya sebab. Ya, saya dipahami sini. Baik. Syarhul kalimat. Maka kita masuk kepada penjelasan kalimat. Tadi yang saya sebutkan tadi itu saya ngambil faedah dari syarah Syaikh Al-Syeikh. Ya, di syarah salah satu usul di bab pembahasan tentang tawakkul. Ustaz Jumakir udah baca ini tuh waktu itu. Di Istiqomah sama Pak Ahmad. Saya ini murojaah aja sedikit Pak Ahmad ya. Sama Ustaz Jumakir barakallahu fikum. Baik. Mana tadi? Syarhul kalimat. Ya. Penjelasan kosakata kalimat di ayat innamal mu'minuna. Innama itu min adatil hasr. Apa sih adatil hasr? Perangkat yang digunakan dalam ilmu bahasa Arab untuk membatasi. Ya. Untuk membatasi. Taib. Idza dzukirallah innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman alladzina idza dzukirallah, yaitu yang apabila disebut nama Allah, idza dzukirallah, idza khawwifu billah. Itu apabila mereka diberikan rasa takut, ditakut-takuti dengan Allah. Apabila diberitakan rasa takut kepada Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah kalbu mereka. Apa maksudnya? Khafat qulubuhum, kalbu mereka menjadi takut. Fa'amilu, maka mereka mengamalkan. Ma umiru bihi, apa yang diperintahkan kepada mereka. Wajtanabu manuhu anhu, dan mereka menjauhi apa yang mereka dilarang darinya. Kalau diberikan rasa takut. Oleh karena itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kabar neraka, ditakuti-takuti dengan neraka, bergetar kalbu mereka. Seakan-akan neraka ada di hadapan mata kepala mereka sendiri. Ya. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat Al-Qur'an, apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ini poinnya. Ini syahidnya di sini. Dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Ya, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Baik. Ayatamiduna biqulubihim, mereka bersandar ke dengan kalbu mereka, bersandar kepada siapa? Allah, kepada Allah semata. Wa yufawwiduna al-amra ilaihi, mereka yufawwidun, mentafwid, menyerahkan perkara mereka tadi, ilaihi wahdahu, kepadanya semata, kepada Allah saja, dunaman siwahu, bukan kepada selain Allah. Ya, bukan kepada selain Allah. Taibarakallahu fikum. Ini penting sekali ini. Jadi setelah dia melakukan sebab, dia bertawakal, dia tidak menoleh kepada sebab tadi. Ini yang namanya tawakal. Ya. Saya akan jelaskan sedikit atau bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syeikh mengenai hal ini di syarah salah satu usul. Kita kan sering melakukan sebab ya. Yang penting sebab itu mesti cocok. Kalau kita mau sakit dari penyakit, misalkan apa ya, penyakit pusing, minumnya bodrek, jangan minum betadin, ya, nggak cocok, ya racunan. Kalau kita sakit apa misalkan, hah? Batuk, minumnya, kok saya jadi iklan sih, bodrek lantar sebutin lah itu, hah? Ya minumnya apalah yang cocok-cocok, herbal-herbalnya yang cocok-cocok ya. Jeruk nipis pakai kecap kalau kata orang, biar enggak ngiklan ya. Ya. Jangan minum yang lain-lain. Lagi batuk ya. Campur. Dia malah minum campur. Ya. Dia malah minum yang enggak jelas kan. Nah, ini malah enggak cocok. Tapi perhatikan, ya. Lihat kata Syekh. Kata Syekh Shalih Al-Syekh di sini, li anna husulal muradati yakunu bi asya'a. Karena kita bisa mendapatkan apa yang diinginkan itu bisa dengan beberapa hal. Minha di antaranya asbab. Pertama, sebab kita lakukan. Sakit, minum obat. Sakitnya apa jenisnya? Enggak bisa BAB. Zaman dulu ada obatnya broklak namanya, zaman Pak Ahmad dulu waktu masih muda dulu. Broklak. Oh, zaman Pak Ahmad itu. Reza mana tahu broklak Reza? Enggak ngerti. Yang kedua, solahiyatul mahal. Ya, cocok, tepat begitu. Nah, yang ketiga, khuluul amr minal mudad. Tidak ada hal yang bertentangan. Ya. Fasam masalah satu asya' tahsulu biha al muradat. Maka tiga hal inilah yang bisa didapatkan apa yang diinginkan. Ya. Tiga diingin. Kita melakukan sebab, yang kedua tadi apa? Sebabnya itu cocok, yang ketiga enggak ada penghalang. Ya, enggak ada hal-hal yang kontra dengannya. Maka ini sebab ini. Kemudian kita bertawakal dan tidak menoleh kepada sebab tadi. Batuk, minum apa tadi? Jeruk nipis pakai? Pakai kecap. Kita enggak menoleh. Udah minum jeruk nipis pakai kecap kok masih uhuk-uhuk aja sih? Masih batuk-batuk aja sih? Padahal udah enggak ada penghalang gitu misalkan. Ya, ini cuma sebab. Ya, tawakal yang benar, Mas. Saya udah tawakal. Yang namanya tawakal ada muru'yah. Ya, tidak perlu menoleh, tidak ada muru'yah di sebab ba'da amalihi. Itu yang namanya tawakal. Tidak menoleh melihat kepada sebab setelah dia lakukan sebab, karena dia yakin yang menyembuhkan Allah, Allah asy-syafi. Bisa dipahami enggak sih? Melakukan sebab itu wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Dia mesti berobat. Ya, dia mesti berobat. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya, syarhul kalimat. Mana sekarang? Syarhul ijmali, penjelasan global. Yukhbirunallah. Allah mengabarkan kepada kita fi hadhil ayati, di ayat ini, annal mu'minina haqqan, bahwa orang yang beriman yang sejati, yang benar-benar beriman, humul ladina idza quwwifu billah, mereka itulah yang apabila mereka diberikan rasa takut kepada Allah, khafu min adabih, mereka takut terhadap adab Allah, fa fa'alu ma umiru bihi, maka mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka berupa kewajiban. Wajtanabu ma nuhu anhu, mereka menjauhi apa yang ya dilarang dari mereka, dari hal-hal yang diharamkan. Ini wa idza quriat alaihim ayatun min kitabillah, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, zadatuhum imanan ma imanihim, bertambahlah keimanan mereka, ya bertambah lagi disertai keimanan mereka sebelumnya. Wa annahum ya'tamiduna biqulubihim 'ala Allah, bahwa mereka bersandar kepada Allah dengan kalbu mereka. Wa yufawwiduna al-amra ilaihi, dan mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah, kepadanya. Fi jalbi ma yanfa'uhum, untuk mendapatkan apa yang memberikan manfaat untuk mereka. Wa daf'i ma yadurruhum, dan menolak apa yang memberikan mudarat untuk mereka. Ya. Mana lagi tadi? Pak dulu, saya belum balik bukunya. Ya, al-fawaidu, beberapa faedah dari ayat ini. Kata Syekh Al-Qur'awi, al-awwal annal khawfa minallah wa tawakkul alaihi min sifatil mu'minin, bahwa takut kepada Allah dan bertawakal kepada Allah merupakan diantara sifat-sifat kaum mu'minin. Karena Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang tawakal, wa 'alallah falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Seorang mukmin, ini perhatikan harga mati seorang mukmin. Tawakal ibadah qalbu. Yang namanya ibadah tidak diberikan kepada selain Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah berarti syirik. Syirik apa? syirik akbar. Dan Islam menutup celah semua hal yang dapat menghantarkan kalbu seorang hamba ternoda tawakalnya kepada Allah. Dengan pelan, perlahan dia bertawakal kepada selain Allah. Oleh karena itu diharamkan dalam Islam memakai jimat. Bahkan jimat dari Al-Quran dilarang oleh para sahabat, di antara Ibnu Mas'ud. Walau dari Al-Quran, ya, jimat, seandainya si pemegang jimat tadi dia mengatakan, oh ini hanya sebab kok saya tawakalnya kepada Allah, tetap dihukumi syirik. Kenapa? Karena Allah tidak meletakkan sebab dari apa yang diinginkan pada jimat. Dia pengen apa? Biar selamat dari mudarat. Mudarat apa? Corona. Terus pakai jimat. Allah enggak letakkan sebab keselamatan dari corona pakai jimat. Enggak. Makanya sebab tadi itu mesti tadi solahiyatul mahal. Mesti klop, cocok. Kalau mau selamat dari corona, ya apa tuh? Ya tanya Bang Luhut lah. Ya. Itu vaksin 1, vaksin 2, booster. Tanya Bang Luhut. Nanti ada booster 1, 2. Eh. Nah itu. Barakallahu fiik. Allah enggak letakkan keselamatan sebab keselamatan dari corona pakai jimat. Maka dihukumi syirik asghar. Kalau seandainya orang yang pakai jimat tadi, oh ini saya tawakal kepada Allah, ini sebab aja. Nah, yang berikutnya, kenapa dihukumi syirik asghar? Karena ini wasilah yang akan menghantarkan kepada syirik akbar. Seorang yang pakai jimat, jimatnya ketinggalan, tawakalnya pun ternoda. Panik dia, ya. Panik dia, jimatnya ketinggalan. Wah, mana nih? Akhirnya dia lupa. Yang bisa memberikan dia manfaat mudarat hanya Allah. Ini penting sekali. Ya, maka diputus dalam Islam hal-hal yang dapat menodai tawakal ini. Karena tawakal ibadah qalbiyah. Baik. Asani yang kedua, annal iman yazidu wa yanqus. Yang kedua yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini, iman bisa bertambah, bisa berkurang karena Allah sebutkan. Ya. Zadathum imana. Bertambah iman mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadathum iman. Apabila dibacakan ayat iman, apa namanya? Ayat-ayat Allah kepada mereka, iman mereka bertambah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa illam yastati fa bi lisanihi, wa illam yastati fa bi qalbihi, wa dhalika ad'aful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Kalau dia enggak mampu dengan lisannya, kalau dia enggak mampu, benci dalam hatinya seraya dia menyingkir dari kemungkaran tersebut, dan itulah selemah-lemahnya iman. Berarti ada tingkatannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman bi'un wa sab'una syu'batan." Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adanaha imanatul adza litariq. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah, yang rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Bukan malah ngasih gangguan di jalan. Bisa tidur. Parkir sembarangan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, bagian dari iman. Tapi yang paling rendah, walhaya unjinan iman. Berarti iman bisa bertambah, bisa berkurang. Nah ini madzhab ahli sunnati wal jamaah, tidak stagnan iman tersebut. Yazid bito'ah wayan kusbil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, hilang dengan pembatal keislaman. Iman itu bisa gugur dengan pembatal keislaman, berkurang dengan kemaksiatan. Makanya ada orang istilahnya futur. Mula-mula dia maksiat, nggak ngaji, ya. Nggak ngaji, berpaling dia dari peringatan, nggak mau. Gak ngaji itu bisa zolim, kemaksiatan. Iya. Bahkan Allah sebut Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayatihi tsumma a'rada 'anha. Siapa orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang telah diberi peringatan dia malah berpaling? Allah sebut siapa yang paling zalim dibanding orang yang udah ngaji diberi peringatan kabur dia, ah bodo amat lah, mendingan gak tahu daripada tahu. Enak aja mendingan gak tahu daripada tahu. Ya, ini berpaling sezolim-zolim manusia. Ya, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Nawaqidul Islam di pembatal ke-10 menyebutkan berpaling dari peringatan seperti ini pembatal keislaman. Gak mau belajar, gak mau beramal, bodo amat. Bahaya ini. Banyak orang ini yang dulunya ngaji ngilang dari yang, kalau ngilang itu ya wah, dia ngaji di komunitas lain. Komunitasnya gimana? Masih ngajarin dia bertauhid, masih ngajarin dia sunnah, masih ngajarin dia sholat. Iya, oh gak apa-apa. Kita ngajak orang itu kepada Allah, bukan ngajak ke komunitas pengajian kita. Makanya jangan sedih, jangan mengeluh ketika teman ngaji kita pindah ke majelis yang lain. Kenapa? Gak grup kita lagi. Antum ini hizbi, mengajak orang kepada grup pengajian antum. Biarin aja, yang penting dia bertauhid, dia tetap mengecam kesyirikan, dia tetap bertauhid, dia menganggap yang syirik adalah syirik, yang ya, dia mengingkari bid'ah, dia tetap mengamalkan sunnah, dia sholat 5 waktu ke masjid, dia anjurkan istrinya tutup aurat, dia ajarkan anaknya kebaikan, dia beradab dengan adab yang baik. Udah, senang gak kita? Ngapain kita musuhin gara-gara dia beda pengajian sama kita? Beda tempat duduk. Berarti selama ini kita ngajak orang itu atau dakwahin orang itu bukan kepada Allah, tapi kepada komunitas. Hizbiyah itu namanya. Ya, hizbiyah. Makanya saya heran sama ikhwan. Temennya udah pakai jenggot, pakai koko, apalagi celana di atas mata kaki, kayak peci. Masih dibilang dia bukan ikhwan kita. Terus bukan ikhwan apa? Akhwat. Oh, maksudnya bukan sepengajian kita. Iyalah, iyalah. Andai dia gak pakai koko, pakai kos oblong, andai dia gak pakai jenggot, dikerok jenggotnya, andai dia isbal, tapi dia muslim, emangnya dia bukan ikhwan kita? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang beriman itu adalah bersaudara. Allah sebutkan syarat siapa orang yang jadi saudara kita. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Jika musyrik tadi tobat dari syiriknya, dia sudah masuk Islam. Yang kedua, jika dia menunaikan sholat. Yang ketiga, dia menunaikan zakat. Maka mereka saudara kalian dalam agama. Gak peduli di mana duduk pengajiannya. Paham gak sih? Hah? Jadi selama ini kita diajarin hizbiyah, ngajak orang kepada komunitas. Subhanallah, itu hizbiyah. Itu gak bener kayak gitu. Ya, mana ada dengan cukur jenggot jadi batal ahlu sunnahnya, batal Islamnya. Batal Islamnya gak jadi ikhwan. Oh enggak, dia masih Islam. Batal ahlu sunnah, batal ahlu sunnah enggak? Ya enggak, mana ada di buku akidah apa di antara pembatal salafi cukur jenggot itu madzhab khawarij itu. Kalau dibilang maksiat ya maksiat aja. Sejak kapan kalau maksiat jadi batal alusuna, batal salafinya? Di masa sahabat ada yang dirajam, di masa sahabat ada yang dipotong tangan, di masa sahabat ada yang dicambuk, di masa sahabat ada yang minum khamr. Semuanya bukan salafi itu sahabat tadi. Hah, salafi bukan? Ya, enak aja mbahnya salafi lah, sahabat. Kok bisa dibilang bukan salafi? Ya, batal ahlu sunnah itu dengan perkara usul, bukan kayak tadi. Ini beda pengajian, oh langsung bukan ahlu sunnah. La salam wa la kalam. Eh juhala, Kita diajarin kayak begitu, iya enggak? Jujur-jujur nih Pak Kasino. Jujur semuanya nih. Dulu nih sebelum kita antum dengar omongan-omongan kayak begini yang mungkin di versi orang lain syubhat ya. Nih ya, sebelum antum paham jenggot, cukur jenggot bukan pembatal Ahlussunnah. Dalam madzhab Syafi'i bahkan cukur jenggot itu hanya tanda kutip makruh. Isbal maksiat, taruhlah maksiat. Tapi ulama yang lain mengatakan makruh. Imam Abu Hanifah mengatakan enggak, itu buat orang yang sombong. Saya berpendapat isbal sombong enggak sombong dosa. Tapi kita mesti tahu Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad mengatakan kapan tuh haram kalau pakai sombong. Buka mata lah, baca kitab, belajar biar tahu perbedaan. Jangan taunya versi kita aja. Emangnya Imam Ahmad, Imam Ibnu Taimiyah bukan salafi ya? Berpendapat isbal kalau enggak sombong enggak apa-apa. Ya, nah jujur nih jujur. Tahun-tahun dulu, antum melihat penceramah di TV, ustadz kondang di TV, atau belum kondang lah siapa nih, layu rob ismuhu, nggak dikenal siapa nama dia, majhulah, tiba-tiba dia ceramah, omongannya bener, nggak ngajarin sesat, nggak ngajarin yang aneh-aneh kayak Maulana jamaah, nggak kayak Yusuf Mansur, dari mana duitnya? Nggak ngajarin yang aneh-aneh, di umum aja ngajarin orang sholat, puasa, motivasi beragama, ya anjuran untuk bersedekah, Yusuf Mansur dong, apa? Ya yang umum-umum lah. Tapi antum lihat cukur jenggot dia, antum lihat celananya isbal. Apa yang kesimpulan di kepala-kepala antum? Ini ustadz ini Ahlussunnah atau bukan? Salafi atau bukan? Hah? Jujur dulu, jujur, bisa, jujur ya. Pak Arifin. Sekarang masih banyak gitu, ya masih begitu, gitu, cuman pikirannya gitu aja, kurang serak aja gitu. Kurang serak, oke, kurang serak, iya. Kalau kurang serak berarti bukan nganggap dia sebagai salafi. Beda. Kalau dulu? Kalau dulu ya, ayah udah golongan lain. Oh, golongan lain. Jujur dong, jujur dong. Jujur ya, ilmu itu kan berkembang, dulu kita nggak tahu apa-apa, ya sekarang juga nggak tahu apa-apa, ya. Tapi mending lah tahu dikit lah. Dulu pernah diprotes sama istri dulu, dulu antum diprotes sama istri. Ya. Berubah-ubah mulu sih katanya gitu. Apa? Berubah-ubah mulu. Jadi sekarang begini gitu. Ya benar. Berubah itu. Ya namanya ilmu ya. Iya. Namanya ilmu. Ya. Hai barakallahu fikum. Dulu kan tahunnya cuma kitab taharah, sekarang kitab sholat. Makanya kalau di buku-buku kan begitu. Ya. Jangan langsung taharah sholat tiba-tiba langsung bab jihad. Kan beranjak. Step by step. Ya. Mana lagi tadi? As-salis wujubu tawakkuli 'ala Allah duna man siwa. Wajibnya bertawakal kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Baik. Nah, kemudian kata Syekh Al-Qarawi, munasabatul ayah lil bab. Apa korelasi ayat ini dengan bab? Haitsu dallatil ayatu, di mana ayat ini menunjukkan ala wujubi tawakkuli 'ala Allah duna man siwa. Akan wajibnya bertawakal kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Sebagaimana kita wajibnya beribadah kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Inilah tauhid, nafyu isbat, dinafikan memberikan ibadah kepada selain Allah, diisbat ditetapkan peribadatan hanya pada Allah. Dalam hal ini salah satu jenis ibadah adalah tawakul atau tawakal. Kalau bahasa kita tawakal. Ya. Tawakal. Lihat banyak musyrikin dulu. Tawakal mereka bukan kepada Allah. Kepada jimat, kepada jin. Kalau mereka di pantai selatan pada Nyi Roro Kidul, pada Mbah Wongso, tawakal mereka. Lagi panen ini udah sebab nih nungguin panen tawakalnya pada Dewi Sri. Ya. Mau upacara 17 Agustus ngerek bendera biar nggak hujan gimana? Panggil dukun Rara ke istana. Lo kan sahih ya, iya nggak? Ini kenyataan. Panggil dukun, tawakalnya kepada dukun. Lah Pak Arifin nanya, emang ya iya viral kok. Ah, antum sih sibuk cari jodoh. Sudah dapat. Hah? Sudah dapat. Oh, udah akad. Belum, belum. Sedikit lagi. Baik. Ya. Kata Nabi SAW, Pak Arifin, awlim walau bisyatin. Selenggarakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Minimal itu berarti ya. Marwanto siap itu. Baik. Tinggal potong. Baik, munasabatul ayat tauhid. Apa korelasi ayat ini dengan tauhid? Haitsu dallatil ayatu ala anna tawakkula naw'un minal ibadah. Ya, di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya tawakal adalah salah satu bentuk ibadah, jenis ibadah, ibadah qalbu. Wa sarful ibadati li ghairillah syirkun. Ya, memalingkan ibadah pada selain Allah syirik. Syirik apa? Syirik akbar. Ya, syirik akbar. Ini bahaya sekali. Baik, bertawakal kepada selain Allah ini berbahaya sekali. Baik. Wa qaulillahi ta'ala, berikutnya ya. Firman Allah Ta'ala, masih bisa ya? Masih. Ya. Masih jam 8 kok. Ya. Kalau kata orang masih sore. Wa qaulillahi ta'ala ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah sebagai penolong kau. Dan cukuplah Allah sebagai penolong kau dan orang-orang kaum mukminin yang mengikuti engkau. Ya. Baik. Syarhul Karimat, penjelasan kosakata dalam ayat ini di surah Al-Anfal ayat 64 ini. Ya ayuhan nabi, al-muradu bin nabi huna Muhammadun. Yang dimaksud dengan nabi di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dalam ilmu nahwu ni alnya al-ahdiyah. Ya, al-ahdiyah lidhihn. Ya, yang sudah ada dipahami di benak kita. Wahai nabi, yang dimaksud nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya. Cukuplah Allah bagi engkau dan orang-orang kaum mukminin yang mengikuti engkau. Allahu wahdahu kafika. Allah lah semata yang mencukupi engkau. Wa kafi manittaba'aka minal mukminin, dan yang mencukupi orang-orang kaum mukminin yang mengikuti engkau. Syarhul ijmali, penjelasan global dari ayat ini. Fi hadhil ayati, kata Syekh Al-Qarawi, dalam ayat ini yubashshirullahu nabiyahu Muhammadan, Allah memberikan kabar gembira kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atba'ahu, dan pengikutnya. Ya. Siapa yang belajar nahwu di sini? Sama Ustaz Jumakir, Pak Yudi ya. Apa i'rabnya Muhammadan, Pak Yudi? Ya, yubashshirullahu nabiyahu Muhammadan. Reza Alvin. Apa i'rabnya Muhammadan? I'rabnya apa? Hai Pak Yudi. Ada gurunya ini. Pertaruhan gurunya ini. Apa Pak Yudi? Badal. Badal apa? Badal apa? Badal ada 4 ya. Ada 5 sih. Ada 6 juga bisa. Badal kul min kul atau badal mutabaqah. Ya. Badal istimal, badal apa lagi? Badal ba'at min kul, dan badal golat. Badal yang mana nih? Badal kul min kul. Baik. Atau badal mutabaqah. Fi hadhil ayat yubashirullahu nabiyahu Muhammadan. Dalam ayat ini Allah memberikan kabar gembira kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atba'ahu, dan pengikut beliau, wa ya'iduhum, wa'ada ya'idu, apa? Menjanjikan. Dan Allah menjanjikan mereka bin nasri ala adaihim. Menjanjikan an-nasr. Apa itu an-nasr? Nasr yang suruh nasran. Apa nasr? Kemenangan. Pertolongan. Allah menjanjikan kepada mereka pertolongan ala adaihim, atas musuh-musuh mereka. Allah janjikan. Ya. wa ya'muruhum dimnan ayatamidu alaihi duna man siwahu. Dan Allah perintahkan mereka, ya, dimnan di dalam ayat ini artinya sebagai cakupannya juga, ayatamidu alaihi, agar mereka kaum mukminun, Nabi SAW dan para sahabatnya, orang-orang yang mengikuti beliau, ya'tamidu alaihi, mesti bersandar kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna man siwa, bukan kepada selainnya. Fa innahu, karena kalau sudah bersandar, bertawakal kepada Allah, fa innahu, maka Allah, maka sesungguhnya dia, sayakfihim, akan mencukupkan mereka. Mencukupkan Nabi, mencukupkan orang-orang yang mengikuti Nabi, kaida aduhim, dari tipu daya atau makar musuh mereka. Allah yang akan memberikan pertolongan pada mereka setelah bertawakal. Ya, al-fawaidu, ya, beberapa faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini. Al-awwal, Allahu kafin man i'tamada alaih, Allah lah zat yang mencukupkan siapa saja orang yang bersandar kepadanya, yang bertawakal kepadanya. As-sani al-iman min awa'imin nasr, iman termasuk diantara penyebab datangnya pertolongan, ya, datangnya pertolongan. Maka ikhwa, kita enggak ditolong oleh Allah atau dibiarkan kita terombang ambing saat ini karena masalahnya itu di iman kita. 1001 masalah yang kita hadapi, 1001 masalah yang ada saat ini pada diri kita, itu karena satu masalah besar. Apa masalah itu? Masalah kita dengan Allah. Kita sibuk hablun minallah, hablun minannas, tapi lupa hablun minallah, menjalin hubungan dengan Allah. Kita sibuk memberikan hak-hak makhluk, hak pasangan, suami istri, hak anak, hak orang tua, hak kerabat, hak tetangga, bahkan hak hewan kita sibuk. Miara kucing sibuk beli makanannya, miara burung sibuk miara beli makanannya, pakannya. Sibuk kita dengan hak-hak itu, tapi ada satu hak besar yang kita lalaikan, hak Allah tabaraka taala. Jadi bertubi-tubi masalah yang kita hadapi karena satu masalah. Total kita kalau dijumlah 1001 masalah. Apa aja tuh? Hitungin dirilah. Nah, namun sebenarnya itu cuma 1000 masalah, yang enggak 1001. Yang satu itulah penyebabnya. Itu apa? Masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala enggak beres. Hubungan kita dengan Allah enggak beres. Ya. Lau kana ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri beriman mereka kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Berkah yang sedikit, berkah yang banyak, masya Allah, berkah banyak. Sekarang kita dikasih banyak gak cukup, dikit apalagi. Kenapa? Berkahnya kurang, ya. Keberkahannya kurang. Banyak gak cukup, udah gak cukup, hisapnya banyak pula lagi. Udah banyak gak cukup, hisapnya banyak juga lagi. Ya. Gaya hidup berubah dengan penambahan penghasilan. Gaya hidup berubah semakin songong. Ya. Lah iya, semakin banyak maunya, ya. Akhirnya merasa kurang, merasa kurang, gak berkah. Dan kita lupa, kita sibuk memenuhi kebutuhan kita, padahal itu kebutuhan habis akan dihisap. Kita lupa untuk investasi yang besar kita belanjakan di jalan Allah, itu lupa gitu. Tayyib barakallahu fiik. Mana lanjut lagi tadi? Ya. As-salis, wujubul iman bihubbillah wahdahu duna man siwa. Wajibnya mengimani, beriman dengan mencintai Allah. Ya. Mencintai Allah semata, bukan kepada selainnya. Munasabatul ayat li tauhid. Apa sih korelasi ayat ini dengan tauhid? Ya. Surah Al-Anfal ayat 64 ini haitsu dallatil ayatu, di mana ayat ini menunjukkan alla anna tawakkula ala anna tawakkula nau'an minal ibadah. Bahwasanya tawakal adalah salah satu jenis bentuk ibadah. Di mana Allah berfirman, ya ayuhan nabi, hasbukallah. Ya. Cukuplah Allah sebagai hanya Allah sebagai orang, sebagai zat yang mencukupi kamu, memberikan kecukupan kepada engkau dan orang-orang kaum mukminin yang mengikuti engkau dari musuh-musuhmu. Wasarful ibadati lighairillah syirkun, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Mulahadhatun, di sini ada beberapa catatan yang diberikan oleh Syekh Al-Qarawi. Ya. Ada poin-poin. Ya, satu poin aja ya. Qulna innal iman yatadammanu tawakkula. Iman itu mencakup tawakkul. Li'anna man haqqaqal iman bi kifayatillahi wahdah fala budda ayatamida alaihi wahdah. Karena orang yang merealisasikan keimanan dengan mencukupkan Allah semata sebagai penolong dia, sebagai zat yang menyelamatkan dia dari segala macam mara bahaya, maka mestilah dia bersandar kepada Allah semata. Baik. Selesai, masih di ayat berikutnya. Ya, masih ada waktu? Cukup ya. Masih ya. Kalau waktu kita sampai jam 11 masih ada waktu ya mas. Orang masih hidup, belum datang masuk waktu sholat ya enggak masih. Baik, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Mau protes silakan. Ada Ustaz Jumakir yang jawab. Ada Pak Ahmad ya. Baik, silakan. Tepat dulu. Yang tadi.